Sebagian teman kita ada yang merasa minder dengan kekurangan fisik yang dia miliki, sehingga dia tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Ya, apa nasihatnya? Ya, semua itu bisa berupa ujian. Ya, ada kalanya orang diberi postur tubuh yang masya Allah, tapi justru menjadi tidak baik buat dia ketika dia tidak mensyukuri dengan syukur yang benar, tidak menggunakannya pada kebaikan, sombong, merendahkan yang lain. Ada kalanya juga kekurangan fisik itu menjadi ujian. Ketika dia enggak bersyukur, ya justru dia dapat murka Allah Azza wa Jalla. Jadi seseorang itu apapun kondisinya, hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia punya kekurangan di satu sisi, dia diberi kelebihan di sisi yang lain. Ya. Sehingga jangan merasa tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dulu para ulama kita rahimahumullah. Sebagian ulama kita adalah ulama yang mereka berasal dari negeri Habasyah, seorang budak. Awalnya dulu budak berkulit hitam dari Afrika. Ya. Kalau tidak menjadi seorang berilmu, mungkin orang tidak menoleh ke dia sebagai orang yang terhormat. Tapi ketika dia berilmu dengan ilmu yang sahih, benar, maka semuanya menjadi sangat menghormatinya. Di antaranya adalah Atha bin Rabah, murid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seorang ulama di Makkah. Jangankan orang-orang biasa, anak-anak khalifah pun duduk di majlisnya untuk mendengar. Nah, dia diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, diberi kelebihan ilmu. Sementara yang lain mungkin diberi kelebihan fisik. Mana yang lebih bagus, kelebihan ilmu atau kelebihan fisik? Kelebihan ilmu. Maka ketika ada suatu kekurangan fisik, jangan dia berputus asa dan lemah, apalagi sampai tidak terima dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah berikan kepada dia bisa jadi lebih daripada yang diberikan kepada orang lain. Wallahu a'lam.